Assalamualaikum. Oh. Neng, ada babe kagak? Ya sih, wajak Neng nonton bioskop. Ini kan malam apa, ayo? Malam minggu, ayo pergi ke bioskop. Asik dong. Bergandengan sama pacar nonton Cowboy. Beli karcis. Gengsi, terpaksa beli catutan. Bosan deh, mahal banget. Aduh emak, asyiknya nonton dua-duaan. Kayak nyonya dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong langganan. Malu ame tunangan, masuk kampung, jalan kaki kegelapan. Abang yang terangin. Sepatu baru, baru aja dibeliin. Dasar siap.